Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما مزيدا اما بعد فالحمد لله ان شاء الله تعالى dengan taufik dari Allah SWT semata, kita akan lanjutkan kajian kita yang mana kita masuk ke Ad-Dars Tsamin, pelajaran yang ke-8 dari pelajaran-pelajaran yang penting untuk segenap kaum muslimin, segenap umat manusia, bahkan ad-durusul muhimmah li'amatil ummah. Pelajaran yang ke-8 ad-dursus tsamin yaitu wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban salat. Qala asy-syekh rahimahullah ta'ala, berkata asy-syekh al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ad-dars tsamin wajibatus salat, kewajiban-kewajiban salat. Wajibatus salah wahiya tsamaniyah, kewajiban salat ada 8. Jami'u takbirat ghairu takbiratil ihram, seluruh takbir yang ada di dalam sholat kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa hukumnya? Hukumnya rukun, bukan sekedar wajib, tapi dia rukun. Kalau wajib, kalau rukun, sengaja atau enggak sengaja, lupa atau ingat, ditinggalkan, harus diulangi sholatnya, tidak sah sholatnya, gugur rokaatnya, minimal gugur rokaatnya. Misalnya pada rokaat yang pertama lupa takbiratul ihram, ya ulang dari sekarang, sudah masuk rokaat kedua, batalkan rokaat yang pertama. Atau lupa al-fatihah, atau lupa satu sujud, atau lupa ruku, tahu-tahu langsung sujud, itu batal satu rakaat. Tapi kalau kewajiban-kewajiban itu, kalau lupa bisa diganti dengan sujud sahwi, bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun, sujud sahwi harus diulangi plus ditambah sujud sahwi. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah, demikian juga termasuk kewajiban sholat itu perkataan orang yang sholat, sami Allahu liman hamidah lil imam wal munfarid, bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Wa qawlu rabbana wa lakal hamd, kemudian yang berikutnya, kewajiban yang berikutnya perkataan rabbana wa lakal hamd lil kul, bagi semua, mau imam, mau makmum, mau munfarid, baca Rabbana walakal hamd setelah sami Allahu liman hamidah. Wa qalu subhana rabbiyal azim fir ruku. Ucapan subhana rabbiyal azim di ruku. Itu kewajiban yang keberapa tuh? 4. Yang berikutnya, kewajiban yang berikutnya, wa qalu subhana rabbiyal a'la. Ucapan bacaan zikir subhana rabbiyal a'la fi sujud, ketika sujud. Wa qalu rabbi ighfirli baina sajdatain. Bacaan rabbi ighfirli duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Wa tasyahud al-awwal. Kemudian kewajiban yang berikutnya, tasyahud yang pertama. Kemudian yang terakhir, wal julus lahu. Duduk tasyahud. Tasyahud kan bacaannya. Duduknya itu namanya duduk tasyahud. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fadhil Abdul Razak Al-Badr Habibullah Ta'ala Wara'ah, maksud dari perkataan Syekh bin Baz, ada susamin, kewajiban yang ke-8, pelajaran yang ke-8 itu kewajiban-kewajiban sholat. Dijelaskan oleh beliau, hiya af'al wajibatus shalah, hiya af'alun wa aqwalun tajibu fis salati lakinnaha dunal arkani. Maksudnya kewajiban-kewajiban salat itu terkadang ada berupa gerakan, ada berupa perkataan yang diwajibkan di dalam salat, tapi derajatnya di bawah rukun. Lihat, duna artinya di bawah rukun, bukan siwa. Kalau siwa itu selain rukun, karena kalau selain rukun itu ada wajib, ada sunnah. Ya, ada wajib, ada pula sunnah. Bahkan ada yang tidak sunnah. Ya, lil hajah. Ya. Ada yang tidak sunnah misalnya, lil hajah. Seperti misalnya duduk istirahat. Jumhur ulama mengatakan tidak sunnah. Tidak sunnah. Rasulullah SAW mengerjakannya sekali-sekali. Ya. Jadi maksudnya dunal arkan itu yang di bawah rukun. Kewajiban tapi derajatnya di bawah rukun. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni bukan dosa selain syirik, tapi dosa yang derajatnya di bawah syirik. Artinya tidak sampai ke syirik. Kenapa? Karena ada dosa yang selain syirik tapi Allah tidak ampuni. Apa misalnya? Apa misalnya? Dosa yang bukan syirik tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Hah? Ya, murtad terlalu umum. Syirik bikin orang murtad. Hah? Bunuh diri. Itu tahat masyiatillah. Bisa Allah ampuni. Apa lain? Misalnya apa? Hah? Apa? Riba diampuni Allah. Hah? Apa? Masih bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa? Apa? Masih bisa. Apa? Bisa. Kufur, kufur. Banyak kan kufur. Misalnya apa? Mencela Allah dan Rasul misalnya. Kufur kan? Diampuni Allah tidak? Kalau meninggal dalam keadaan kekafiran. Kalau dalam keadaan mencela Allah. Tidak kan? Menginjak Al-Quran misalnya. Ya kan? Selevel itu mencela Allah dan menginjak Al-Quran. Apa hukumnya? Kafir. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu diampuni Allah. Tidak diampuni Allah. Bukan syirik kan? Bukan. Syirik kan mensekutukan ibadah. Menyerahkan peribadah kepada selain Allah SWT. Iya bukan? Iya. Mengingkari salah satu ayat di dalam Al-Quran. Apa hukumnya? Tidak percaya. Satu ayat dalam Al-Quran. Apa hukumnya? Kafir. Diampuni Allah tidak? Tidak diampuni. Maksudnya dosa yang diampuni oleh Allah SWT yang derajatnya tidak sampai kesyirikan atau kekafiran. Kalau sudah syirik atau kafir, maka tidak diampuni oleh Allah SWT kalau belum sempat bertobat sampai mati. Ya, termasuk misalnya menurut pendapat yang benar, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, kafir. Tidak diampuni oleh Allah SWT. Itu maksudnya duna, bukan siwa. Eda. Makanya Rasulullah SAW tatkala menafsirkan firman Allah SWT, huwal awal wal akhir wal zahir wal batin, ya, huwal awal antal awal falaysa qablaka syai, engkau ya Allah adalah zat yang maha awal, tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau, ya. Jadi makhluk pasti ada setelah ada, setelah Allah SWT. Sebelum Allah tidak ada apa-apa. Allah awal, tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah SWT. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', tidak, engkau yang paling terdat, yang dat yang paling terakhir, tidak ada setelah engkau sesuatu apapun. Artinya yang abadi dan azali itu hanya Allah SWT. Sementara mungkin ada makhluk yang abadi, tapi pasti ada awalnya. Dan akhirnya, itu pun karena izin Allah. Misalnya sorga, sorga kan kekal. Neraka kekal. Tidak ada akhirnya. Tapi keberadaan neraka yang tidak akhirnya, keberadaan sorga yang tidak akhirnya, itu karena Allah. Wa anta dhahir falaysa fawqa syai'. Dan engkau ya Allah, yang maha tinggi, tidak ada yang di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin, falaisa dunaka syai'. Ya, lihat Rasul mengatakan falaisa dunaka syai', bukan falaisa siwaka syai'. Engkau yang maha batin, tidak ada yang di bawahmu sesuatu apapun. Ini butuh penjelasan yang panjang. Ya, bukan Rasul tidak menafsirkan falaisa siwaka, tidak ada yang selainmu sesuatu apapun. Ada yang selain Allah SWT, ada malaikat, ada jin, tapi tatkala dikatakan falaisa dunaka syai', tidak ada yang di bawahmu sesuatu apapun, maka itu membutuhkan penjelasan yang panjang dan lebar. Walihada tujbaru in tarakahal mar'u nasiyan bi sajdataini lisahwi fi akhir salatihi. Wa in taraka amdan batalat salatuhu. Oleh karena itu, kewajiban salat itu kalau ditinggalkan oleh seseorang karena lupa, maka dia sujud sahwi dua kali sujud di akhir sholatnya, boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Wa in taraka amdan batalat sholatuhu. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, batallah sholatnya. Jadi kewajiban sholat, ya, yang tidak sampai derajat rukun, kalau ditinggalkan tidak sengaja, lupa, maka tidak harus diulangi lagi. Dia cukup dengan sujud sahwi dua kali. Ya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Beda dengan rukun, sengaja tidak sengaja, maka harus diulangi dan harus sujud sahwi. Al-wajibul awal, Kewajiban yang pertama, jami'ut takbirat ghair takbiratul ihram. Semua takbir itu wajib. Tidak ada takbir yang sunnah. Di dalam sholat semua takbir, namanya takbiratul intiqal, semuanya wajib. Tidak ada yang sunnah. Dan tiada yang rukun kecuali takbiratul ihram. Taqaddama anna takbiratul ihram rukun min arkanis shalah. Sudah lewat bahwasanya takbiratul ihram itu rukun daripada rukun sholat. Taqaddama fi'il apa? Abu Auza'i. Fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Hah? Mana? Fa'ilnya? Ada yang tahu? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya ini namanya masdar muawwal. Ya. Masdar al-kaun. Taqaddama anna kaunu takbiratul ihram. Anna kaunu takbiratul ihram. Anna takbiratul ihram. Jadi taqaddama kaunu takbiratul ihram. Ya. Ini masdar fa'ilnya. Dan terlewat bahwasanya takbiratul ihram kalau rukun apa ihramnya? Rukunun. Rukunun. Anak takbiratul ihram rukunun. Rukun sebagai apa? Sebagai? Sebagai ruknun. Anna takbiratul ihram ruknun. Coba sebagai? Hah? Khobar? Iya, khobar anna. Ya, isim takbirat itu isim anna. Sudah lewat bahwasanya takbiratul ihram itu rukun daripada rukun salat. Ya. Kita ada program nahwu kan? Ada. Nah, insyaallah apa namanya? Sebisa mungkin harus ikut itu nahwu. Kata Imam Syu'bah, an-nahwu itu fa'sul ulum. Nahwu itu yang membelah ilmu-ilmu. Ya. Fa'sul ulum. Jadi kalau mau mendalami ilmu syariat itu harus lewat nahwu. Masuk ke usul fikih, masuk ke tafsir, masuk ke akidah lewat nahwu. Ya, lewat nahwu. Dan nahwu tidak bisa baca sendiri, tidak bisa. Harus ada yang ngajarin. Ya. Kata Imam Suyuti, nahwu itu miftahul ulum. Nahwu itu kuncinya ilmu-ilmu. Ya. Kalau pengen mendalami ilmu syariat, diperkuat nahwunya. Ya, diperkuat nahwunya, insyaallah semua ilmu akan dimudahkan dengan izin Allah SWT. Walihada, ya, mana tadi? Wa ma ada dzalika min at-takbirat katakbir indar ruku wa indas sujud wa rafa minhu wa nawi dzalika min at-takbirat kulliha min wajibatis shalah. Dan yang selainnya daripada takbir, takbir ketika ruku, takbir ketika sujud, ketika bangkit dari sujud, dan yang semisalnya, semuanya itu kewajiban-kewajiban sholat. Waqad ja'a fi hadits Ibnu Mas'ud, sebagaimana telah datang di hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khabdin wa raf'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takbir ketika ketika rendah dan ketika naik, ketika turun dan ketika naik. Ketika turun, ketika sujud. Bangkit dari sujud, takbir. Seperti itu. Kemudian yang kedua dan ketiga, kewajiban yang kedua dan ketiga itu sami Allah man hamidah bagi imam dan munfarid. Rabbana lakal hamdu bagi semuanya. Imam, makmum, munfarid. Fal imam yaqul sami Allahu liman hamidah. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa man yusalli munfaridan innama yarfa' minar ruku' yaqul sami Allahu liman hamidah. Dan orang yang salat sendirian ketika dia bangkit dari ruku' dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang memujinya. Ini maksudnya samul ijabah, mengabulkan permohonan permintaan orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'uhum semuanya imam, makmum, munfarid ini mengucapkan setelah bangkit daripada ruku itu Rabbana walakal hamd. Hendaklah mereka membaca Rabbana walakal hamd. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Waqad jaa fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi dzikri sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu shalawatullah wa salamuhu alaihi yaqulu sami'allahu liman hamidah. Dan telah datang di dalam hadis Abi Hurairah tentang penyebutan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku, tatkala beliau mengangkat punggungnya dari ruku. Wa aidan fi hadis Abi Hurairah thumma yaqul rabbana walakal hamd. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, hanya kepadamu lah, hanya kepadamu segenap pujian kami tujukan. Wa bi ba'di riwayat, sebagian riwayat Allahumma Rabbana walakal hamd, tambahan Allahumma Rabbana walakal hamd. Kalau yang Rabbana walakal hamd itu riwayatnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Allahumma Rabbana walakal hamd ada tambahan Allahumma, itu riwayat Bukhari. Wa makna sami Allahu liman hamidah, makna sami Allahu liman hamidah artinya istajaba tabaraka wa ta'ala li abdil hamid li rabbihi wa maula subhanahu li anna sama huna samul ijabah. Nah ini ada maksudnya sami Allah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya, maksudnya Allah kabulkan permohonan orang yang beribadah kepada Allah. Sekarang orang yang beribadah kepada Allah itu kan permintaan, kita tidak minta itu sudah ada permintaan, paling tidak minta hidayah ketika baca Al-Fatihah atau ketika baca istita kan doa semua itu. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai, minta jauhkan dari kesalahan dan dosa. Ya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allah menaqqin lil khatayai, Allah bersihkan kesalahan dan dosaku. Itu kan doa. Doa. Kemudian masuk ke Al-Fatihah, doa minta hidayah, dibimbing, ditunjukkan, kemudian dibimbing kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dengan doa. Ya. Kemudian tatkala kita memohon sami Allahu liman hamidah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang-orang yang memujinya, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Karena As-sam, pendengaran di sini maksudnya adalah yang bermakna ijabah, pengabulan doa. Yang keempat, al-wajibur rabi wal khamis min wajibatis shalah. Kewajiban yang keempat dan yang kelima dari kewajiban salat. Qaulu subhana rabbiyal azim fir ruku wa qaulu subhana rabbil a'la fis sujud. Kewajiban yang keempat dan kelima adalah ucapan subhana rabbiyal azim ketika ruku dan ucapan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kan sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azim. Rasulullah SAW mengucapkan ketika rukuknya subhana rabbiyal azim, ketika sujudnya subhana rabbiyal a'la. Hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam fa amma ruku' fa azimu fi rabb. Rasulullah SAW bersabda, adapun rukuk maka agungkanlah. Ya, azim, ya. Fa azim fil amr, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala di situ. Baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wa min ta'zimir rabb, dan bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, salah satu bentuk pengagungan. Maha suci Allah Tuhanku yang maha agung. Wa kadzalika subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sabata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah SAW juga mengucapkan yang demikian ketika ruku dan sujudnya. Hadisnya di selain Bukhari dan Muslim. Di Musnad Ahmad dan di Sunan. Itu Rasulullah SAW membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kalau yang di saya Bukhari saya Muslim itu subhana rabbil azim saja. Tapi kadang-kadang kalau mau baca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azam, maha suci Allah yang memiliki segenap kekuasaan dan kerajaan alam semesta serta keagungan dan kesombongan yang maha agung. Jadi kesombongan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang hamba memiliki sifat sombong. Kebesaran, keagungan, sehingga seorang hamba tidak boleh merasa besar. Yang besar itu hanya Allah SWT. Qaulu yang keenam, kewajiban yang keenam, qaulu rabbi ufirli baina sajdatain, ucapan rabbi ufirli di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Sebagaimana hadis Hudzaifah, kama jaa fi hadis Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini rabbi ufirli rabbi ufirli. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di antara dua sujud beliau membaca rabbi ufirli rabbi ufirli. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam ini tidak harus dua kali. Mau banyak-banyak rabbi ufirli rabbi ufirli rabbi ufirli tidak masalah. Kenapa? Karena dua kali itu bukan pembatasan dua kali, ya. Itu dua di situ tasniyah memberikan faedah at-takhir, banyak artinya, minimal dua kali Rabbi Firli, Rabbi Firli, Rabbi Firli, seperti itu. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan, tasyahud awal wal julus lahu. Yang ketujuh tasyahud, ucap bacaan tasyahud awal. Yang kedelapan duduk tasyahud awal. Jadi bacaannya sendiri wajib, duduknya sendiri juga wajib. Berarti ada dua kewajiban. Sesuai dengan hadis, li hadis, idza qa'attum fi kulli raka'ataini faqulu attahiyatu lillah. Kalau kamu duduk di setiap rakaat yang kedua, maka ucapkanlah at-tahiyatulillah, at-tahiyatulillah dan seterusnya. Wal hadis, dan sesuai dengan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhri wa alaihi julus, falamma atamma salatahu sajada sajdataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah di dalam salah satu salat zuhur padahal beliau masih Jadi rakaat kedua, ya semestinya kan bangun daripada sujud rakaat yang kedua itu kan duduk tasyahud yang pertama. Tapi Rasulullah SAW terlupa sehingga beliau bangkit sampai berdiri, ya bangkit posisi sampai berdiri. Nah, ketika bangkit dalam posisi sampai berdiri itu tidak boleh duduk lagi, ya tidak boleh duduk lagi. Duduk untuk apa? Tasyahud yang pertama tidak boleh. Kenapa? Dikatakan ulama, karena berdiri di dalam sholat itu hukumnya rukun. Rukun itu tidak boleh dikalahkan dengan apa? Dengan wajib, dengan kewajiban. Tasyahud awal itu wajib, ya. Berdiri itu rukun. Dia sudah berdiri, maka diteruskan, ya, diteruskan. Ya, ini harus beda bisa mak dengan fikih kita bisa membedakannya, dengan fikih kita bisa membedakannya. Tapi kalau yang tertinggal rukun, nggak ada alasan turun lagi. Misalnya apa? Misalnya belum sujud baru sekali sudah mau berdiri saja. Ya, sujud baru sekali, misalnya sujud lagi kan? Turun. Ya. Karena sama-sama rukun. Ya, sama-sama rukun. Itu harus bisa dibedakan. Ya. Yang ngeri itu imam yang tidak ngerti fikih bisa membatalkan sholat dia dan jamaah. Seringkali apa? Sudah semestinya bangkit untuk tasyahud akhir, ya dia berdiri ke rakaat yang kelima, entah sholat duhur entah sholat asar, makmunya bilang subhanallah, ya dikarenakan kejahilan, ya jauh dari fikih langsung tetap berdiri, nggak mau apa namanya, kan sudah berdiri sempurna. Paham? Kalau berdiri sempurna tidak boleh lagi duduk. Benar tidak ini? Ini benar tidak? Hah? Loh kok benar? Hah? Benar tidak? Salah. Kenapa salah? Karena yang maksudnya kalau duduk lagi, kalau sudah berdiri sumpur, tidak boleh, kalau sudah berdiri sempurna tidak boleh balik lagi, itu kalau yang tertinggal kewajiban duduk tasyahud. Tapi ini sudah sempurna rakaatnya, Bu, sudah sempurna sholatnya. Haram hukumnya berdiri lagi. Ketika dibilang subhanallah langsung duduk. Ya. Walaupun sudah berdiri sempurna. Karena ini menambah rukun. Apa hukumnya menambah rukun? Bukan batal sholatnya. Menambah rukun, menambah rokaat, batal sholatnya. Jadi tidak ada alasan, oh saya sudah berdiri sempurna. Lain hukumnya. Bukan itu permasalahannya. Ya, kalau yang berdiri sempurna tidak boleh duduk lagi, itu kalau sekiranya yang tertinggal, ya, tasyahud, kewajiban, ini nambah rukun. Ya, tidak ada khilaf antara ulama dalam permasalahan ini. Ya, jadi harus duduk kembali. Ini menambah rukun. Batal sholatnya dan batal sholat makmumnya. Jadi bagaimana jadi makmum? Makmum yang pintar jangan ikut berdiri. Ya, makmum yang pintar jangan ikut berdiri. Ya, dia tetap dalam keadaan tasyahud. Walaupun imamnya ngeyel, dengan kejahilannya tetap berdiri. Ya, makanya penting jadi imam paling tidak sedikit-sedikit ngerti fikih. Biar jangan membatalkan sholat dia dan sholat makmum. Ya. Seperti itu. batal sholatnya. Orang yang menambah rukun. Ya, wa hadza min al-adillah, ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya anna wajib min wajib, dia salah satu kewajiban sholat tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal, dan bukan rukun. Ya. Kalau rukun tidak cukup dengan diganti dengan sujud sahwi saja, tidak cukup, tapi harus diulangi perbuatannya. Ya. Kembali ke posisinya. Li'anal wajib alladhi huwa, li'anal wajib huwa alladhi yujbar bisjadatain. Kewajiban itu cukup diganti dengan sujud sahwi dua kali. Adapun rukun, kalau ditinggalkan sengaja tidak sengaja, batal sholatnya. Sengaja tidak sengaja, batal sholatnya. Ya. Atau batal rokaatnya, dia harus mengulanginya lagi. Kemudian ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9, bayanu tasyahud, penjelasan tentang tasyahud. Qala syaikh, berkata syaikh rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Pelajaran yang ke-8, bayanu tasyahud. Bayanu tasyahud ayyakul at-tahiyyatu lillah. Nanti penjelasannya setelah ini kita baca sarahnya. Bayan tasyahud ayyakul attahiyatu, hendaklah seorang membaca attahiyatu lillah wassalawat wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma itu tasyahud. Ya, ucap bacaan tasyahud itu sampai situ. Adapun ucapan Allahumma sholli ala Muhammad itu namanya sholawat. Nah, jadi ketika duduk tasyahud itu ada bacaan attahiyatu lillah sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu namanya tasyahud. Tapi kalau sudah masuk Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad itu namanya sholawat. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu berarti kita sudah mengucapkan tasyahud dan selawat. Kemudian thumma yasta'idzu billahi fit tasyahudil akhir min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian berlindung kepada Allah di tasyahud yang terakhir dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnahnya masih dajjal. Kemudian takhayyur minat doa masya, kemudian dia pilih doa yang dia sukai. Yang dia sukai terserah. Wala siyamal ma'thur min dalik. Terutama yang ada periwayatannya dari Rasulullah SAW, itu lebih bagus lagi. Minhu diantaranya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukri husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa mengingatmu, berzikir kepadamu, mensyukurimu, dan memperbaiki peribadahanku. Di antaranya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, waghfir li mughfiratan mindik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu yang sangat banyak mendzalimi diriku sendiri, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan pengampunan darimu, sayangilah aku dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Syaul Awal fayakum batasbasharatin ila thalithah fil dhuhur wal asr wal maghrib wal isya. Adapun di tasyahud yang pertama, maka hendaklah dia bangkit setelah syahadatain. Jadi tasyahud yang pertama itu seorang tidak perlu sampai salawat, cukup sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bangkit ke rakaat yang ketiga. Iya. Fa yaqum ba'da syahadatain la thalitha fi dhuhur wal asr, di salat dhuhur, di salat asar, di salat maghrib dan salat isya. Wa in shalla 'ala an-nabi fa huwa afdal li umul hadis ahadits fi dhalik thumma yaqum salata. Ya, kalau dia mau salawat tambahin salawat, ya tafaddal. Silakan. Kalau menurut pendapat saya dia lebih afdal. Dengan keumuman hadis yang menyebutkan dalam permasalahan ini. Kemudian berdiri ke rakaat yang ketiga. Wa fi hadzal dars, dalam pelajaran yang kita yang ke-9 ini, di situ ada tasyahud, kemudian salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling afdal. Ya. Salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salawat Ibrahimiyah. Dari redaksi dari Rasulullah SAW langsung. Jangan toleh salawat-salawat yang lain. Salawat langsung dari Rasulullah SAW. Wa ma yatba'wa min du'a. Dan yang mengikutinya dari doa. Dari ma'thur yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Mimma yusra' lil mar'i ayyakulahu fi tamami salatihi, yang disyariatkan bagi seseorang untuk mengucapkannya dalam rangka menyempurnakan salatnya. Qabla yusallim, sebelum dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anna hadis sighah fi tasyahud wa shalah ala nabi, dan redaksi yang disebutkan ini di tasyahud, di kemudian salawat atas nabi, kemudian beristiadah berlindung kepada Allah dari perkara yang empat yang disebutkan dari tadi, dari neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, kemudian fitnah masih dajjal. Allati yambaghi ayyarisu fi kulli muslim ala kulli allati yambaghi ayyahrisa kullu muslimin ala ta'allumi bi al-fadhihah, yang selayaknya dan seyogianya seorang muslim bersemangat untuk mempelajarinya dengan lafal-lafalnya sebagaimana kama ja'at an Rasulullah SAW ma'a husnil fahmi li ma'aniha, sebagaimana yang datang dari Rasulullah SAW disertai husnil fahmi, jadi disertai dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap makna-maknanya. Jadi bukan seperti baca mantra saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana sholat mau bermakna? Ya. Mana sholat ada ruhnya? Kalau sekiranya baca sholawat, baca doa seperti baca mantra. Tahu mantra kan? Kita gak tahu artinya. Tahu-tahu udah selesai aja. Tahu-tahu udah tiup, ditiup-tiup aja oleh dukunnya. Nah ini enggak. Jadi sholat dari awal sampai akhir itu penuh dengan makna. Penuh dengan makna. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menulis kitab Asrarus Shalah. Jadi rahasia-rahasia makna-makna yang terkandung dalam sholat. Baik ucapan maupun gerakannya. Itu ada makna. Semuanya penuh makna. Kalau sekiranya gerakannya saja bermakna, apalagi ucapannya. Ya. Kalau sekiranya gerakannya saja bermakna, apalagi ucapannya. Itu sholat. Perkara yang sangat mulia. Gimana enggak mulia? Kewajibannya aja diwajibkan di atas langit yang ketujuh. Ya. Kok bisa hambar dan lewat begitu saja dalam kehidupan seorang muslim? Kan sayang sekali. Wasighal lati awradaha sal rahimahullah fi tasyahud ja'at fi hadis Ibnu Mas'ud. Dan redaksi yang dibawakan oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala dalam permasalahan tasyahud itu hadis yang datang di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Waqad warada fihi siyaqun ukhra sahihatun, dan ada dalam permasalahan ini, redaksi-redaksi yang lain, lafal-lafal yang lain, sahih juga. Lakin dakaral ulama, anna asal siyagh, akan tapi ulama menyebutkan, redaksi yang paling sahih, ya, lafal yang paling sahih, itu lafal yang disebutkan oleh syekh ini. Yaitu, allati ja'at fi hadis Ibn Mas'ud. Yang datang dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mutafakun alaih. Mutafakun alaih artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua sahihnya. Ya, karena bisa jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi bukan di dalam sahihnya. Mungkin tidak ada dalam mufrad atau kharka ba'ul ibad dan yang lain sebagainya. Di dalam sahih Bukhari, diriwayatkan sahih Bukhari dan Muslim, maksudnya mutafakun alaih itu di dalam kedua kitab sahihnya. Hadza laisa qaul musannif ahuna. Ini yang dibawakan oleh jadi Syekh Al-Iman bin Baz rahimahullah taala membawakan yang paling sahih, dipilihkan oleh beliau yang paling sahih. Ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fa yanbaghi al-muslim ay ta'allama at-tashahhud al-ma'thur kama ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad dzakara Ibnu Mas'ud, maka selayaknya bagi seorang muslim untuk belajar tasyahud yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad dzakara Ibnu Mas'ud sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allama hadis sirah. Rasulullah sallallahu mengajarkan dia, mengajarkan beliau redaksi yang seperti ini, lafal yang seperti ini redaksinya. Waqafuhu baina kaffain nabi, dalam keadaan telapak tangan Ibnu Mas'ud di antara dua telapak tangan Nabi. Artinya Rasulullah SAW ingin mengajarkan betul-betul, ya, dipegang telapak tangannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, digenggam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menunjukkan betapa pentingnya lafalan yang akan aku ajarkan, dikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW serius betul mengajarkan sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dipegang oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini luar biasa. Sampai sebegitu perhatian Rasulullah SAW dalam mengajarkan tasyahud. Kama yu'allimu surat minal Quran. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepadanya salah satu surat daripada surat-surat di dalam Al-Quran. Wadzalika min kamali i'tina'i wa tamamil hirsi. Yang demikian dikarenakan betapa sempurnanya, betapa besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Wa yambaghi an tahfadha alfaz tasyahud bidiqqatin. Dan harus seorang muslim menghafal lafal-lafal tasyahud dengan sangat detail, huruf per huruf. Jangan salah-salah. Baik makhrajnya maupun harokatnya, ya, jangan salah-salah. Seperti Al-Quran kan, Al-Quran tidak boleh salah-salah makhrajnya. Ini kan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kama allamani suratan Al-Quran, sebagaimana Rasulullah mengajarkan aku surat Al-Quran. Al-Quran tidak boleh asal baca. Demikian juga tasyahud, itu maksudnya. Sebagaimana kita baca Al-Quran dengan benar, baca tasyahud juga harus dengan benar. Tidak boleh salah-salah. Wa ba'dul 'ama rubbama yajri 'ala lisani idafatu kalimah aw idafatu harfin. Sangat disayangkan. Banyak orang awam kadang-kadang nambahin satu suku kata, satu huruf atau satu kalimat ditambahin. Atau dikurangi satu huruf atau dirubah harokat i'rabnya. Nah, atau au taghyiru li harakati i'rab, atau berubah harokat i'rabnya. Ya, itu tidak boleh. Ya. Al-Qur'an tidak boleh sembarangan harokatnya dirubah-rubah kan? Boleh tidak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim diganti siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ya. Ini tidak boleh. Atau siratal ladzina an'amti alaihim. Tidak boleh. berubah maknanya. Berubah maknanya. Dia harus benar dalam harokat makhraj. Farubbama taghayyara ma, dan kadang-kadang berubah pula maknanya. Makanya harus perhatian. At-tasyahud ayyakul. Jadi seorang membaca at-tahiyatu lillah. Apa artinya tahiyat? Tahiyat. Tahiyat yuradu biha at-ta'zimat. Min ruku wa sujud wa dhul wa inkisar. Kullu dhalika lillahi. Tahiyat. At-tahiyat lillah. Milik Allah SWT. Apa artinya tahiyat? Tahiyat itu artinya segenap pengagungan seorang hamba kepada Allah SWT. Berupa ruku, sujud. Ya, itu kan bentuk pengagungan kita kepada Allah. Dhul, rasa penghambaan diri, penghinaan, ingkisar, remuk redam di hadapan Allah SWT, tidak berdaya. Yang seperti ini hanya boleh untuk Allah SWT. Tidak boleh diserahkan kepada sinna. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-mustahikku lidhalika wahdahu duna siwa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala itu yang berhak terhadap segenap pengagungan dari hambanya, ya, seorang tidak selainnya. Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Yang seperti ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah serta sembahlah Tuhan kalian. Fa hadza kullu lillahi la syarika lah. Rukuk, sujud itu kan bentuk penghambaan. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza kullu lillahi la syarika, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan tersebut. Fi syai'in min dzalika, dalam permasalahan tersebut. Wala yajuzu ayyusrab li hadin siwa jalla fi ula. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun selain Allah SWT. Itu artinya tahiyat, ya kan? Alhamdulillah sudah tahu kita apa artinya tahiyat. Selama ini pikiran kita, perasaan kita, tahiyat itu apa gitu. Ternyata tahiyat itu adalah at-ta'zimat. Bentuk pengagungan kepada Allah, bentuk segenap penghambaan seorang hamba kepada Allah, ruku, sujud, ya. Itu kan yang lahir. Juga batin, bentuk ketundukan batin, ya, rasa takut, mengharapkan ridha, ya, ini tertuju kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah SWT. Itu artinya at-tahiyat. Was-salawat, ya kan, at-tahiyatu lillah. Was-salawat, salawat apa artinya? Ay ad-da'awat, ya. Segenap doa dan ibadah itu juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innas shalah lughatan addu'a. Karena yang namanya salat secara bahasa artinya doa. Ya. Ya, doa juga memiliki dua makna. Doa yang artinya permohonan dan permintaan, minta rezeki, minta sehat. Ada doa yang maknanya ibadah. Ada doa yang namanya ibadah. Artinya salawat itu segenap peribadahan untuk Allah SWT. Baik yang wujudnya salat atau doa atau ibadah dan lain sebagainya. Wahyat dua, fadda'awat lillah la yudu'a ilallah. Semua doa dan permintaan hanya untuk Allah. La yudu'a ilallah. Tidak diminta kecuali kepada Allah. Wala yultajau illa ilallah. Tidak bersandar kecuali kepada Allah SWT. Ya, orang bersandar, bertawakal hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh kepada selain Allah SWT. Berserah diri hanya kepada Allah SWT. Pasrah hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh kepada selain Allah SWT. Sebagaimana la yutawajjau bisual ila ilaih. Sebagaimana tidak menyerahkan segenap permohonan kecuali kepadanya saja. Orang meminta, mintalah kepada Allah SWT. Iza sa'alta fas'alillah. Wa ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan kepada Allah sebelum kepada lainnya. Kita kan terbalik sekarang. Kalau ada masalah, kita minta langsung di benak kita ini siapa yang bisa, linknya siapa, lobinya kemana. Enggak, minta dulu kepada Allah, baru Allah bukakan. Ya. Kenapa? Kaidahnya walau annatil ummah ijtama'u 'ala yanfuq bisyai'in lam yanfuq bisyai'in qataballahu 'alaik. Qad qataballahu lak. Kalau sekiranya manusia semuanya bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, kemaslahatan untukmu, tidak akan datang kemaslahatan tersebut, kebaikan tersebut kecuali yang telah Allah tetapkan. Jadi percuma. Repot-repot lobby sana sini lobby sini, Allah tidak tetapkan, percuma. Nol. Ya. Jadi semestinya seorang minta dulu kepada Allah sebelum yang kepada selain Allah SWT. Ya usahakan setelahnya. Yang pertama dia minta dulu kepada Allah SWT. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, waqala rabbukum, dan telah berfirman Tuhan kalian, mintalah kepadaku. Allah berfirman, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu di surat Ghafir. Di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, Allah di mana? Di mana Allah? Ya. Apakah Allah memperhatikan kita? Jawab, aku dekat. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kalau dia memohon kepadaku. Jadi konteksnya, ya. Jadi kita berdoa itu apakah harus keras-keras? Ya. Apakah semua orang harus dengar? Ya. Tidak, Allah Maha dengar, maksudnya Allah Maha mendengar. Ya. Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui, sehingga Allah mengatakan, fa inni qarib, aku dekat. Walaupun Allah berada di atas arsnya. Ya, berada di atas arsnya. Ya, mau tidak mau. Ya, secara iman dan akal sehat. Orang harus beriman. Maksudnya Allah itu jauh di atas langit yang ketujuh. Ya. Kalau tidak, dia cuma berkeyakinan Allah itu cuma fiksi dan maknawi. Ya. Kalau dikatakan Allah itu di mana-mana, berarti Allah itu di dalam toilet, di dalam septic tank, ya kayak gitu. Allah di mana-mana. Kan na'udzubillah. Allah keyakinan ittihadiyah dan hululiyah. Allah jelas di atas langit yang jauh dari langit yang ketujuh. Allah tidak perlu makhluknya. Ya, Allah tidak perlu makhluknya, harus jelas ke arah mana. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah katakan kita berdoa kepada Allah di dalam ruku kita bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Maksudnya Allah yang maha tinggi. Coba saja ketika kita sujud hati kita tuh larinya kemana? Larinya kan pasti menembus langit yang ketujuh kan. Itu spontan. Refleks. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya fitrahnya manusia itu walaupun dia tidak mikir apa-apa, dia spontan. Dengan doanya ketika dia sujud, dia larikan doa tersebut, dia panjatkan doa tersebut menembus langit yang ketujuh. Itu spontan. Ya, spontan. Sehingga apa? Sehingga ini sudah dijadikan fitrah oleh Allah terhadap manusia, bukan cuman orang yang hafal Al-Quran dan hadis, bukan cuman kaum muslimin saja, orang kafir pun kalau itu apa, kalau dia sudah mentok, ya udah kita serahkan kepada yang di atas. Yang di atas apa? Tikus. Ya. Atau kucing di atas plafon. Maksudnya yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Itu fitrah, dia enggak mikir, "Oh, saya ini beriman ya. Ar-Rahman al-Arastawa." Enggak, dia enggak hafal itu ada Ar-Rahman al-Arastawa. Tapi dia spontan mengatakan, "Kita serahkan kepada yang di atas." Iya kan? Padahal dia orang yang kafir. Lo jadikan maftur. Ya, makanya Rasulullah SAW terkala bersabda kepada salah seorang budak perempuan, ngecek orang ini beriman atau tidak, gampang. Aynallah. Allah di mana? Ditunjuk dia. Tunjuk ke atas langit. Ya. Man ana? Siapa saya? Kamu, kata dia, kamu Rasul Allah. Ya. Kata Rasulullah, merdekakan dia karena dia mukminah. Ya. Jadi maksudnya di sini bukan kedekatan fisiknya bersatu dengan Allah, bukan. Kedekatan dengan ilmu Allah SWT, kedekatan dengan maksudnya jadi peribahasa orang kan mengatakan, saya akan selalu hadir di, ya, saya akan selalu hadir kalau kau butuh 24 jam. Maksudnya dia akan siap menolong kita 24 jam. Itu peribahasa orang ke orang kan, seperti itu. Demikian juga kedekatan di sini, ya, kedekatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yuradu bis salawat ay al ma'rufa. Bisa juga maksudnya salawat, salat yang kita ketahui. Salat yang ada rukuknya, ada sujudnya, yang wajib maupun yang sunnah, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna yang pertama lebih kompleks. Apa namanya? Lebih sempurna. Makna yang pertama, salawat itu segenap jenis ibadah. Ya, segenap jenis peribadahan dan permohonan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ya salat. Salat juga doa kan? Salat juga doa. Dengan salat orang kan berdoa supaya memohon kan, supaya dapat rahmat Allah dan jauh daripada kemurkaan Allah. Tidak ada orang salat kalau dia khusyuk dan ikhlas, pasti dia berharap dengan salatnya rahmat dan selamat dari murka Allah. Iya bukan? Iya. Itu kan doa namanya. Memohon rahmat dan jauh dari murka Allah SWT. Wa qawluhu wat tayyibat. Ay minal aqwal wal af'alillah. Segenap kebaikan yang baik-baik itu untuk Allah SWT. Maksudnya apa? Berupa perkataan maupun perbuatan yang baik-baik itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Hanya kepada Allah akan naik, lihat. Naik perkataan-perkataan yang baik. Ya. Kalau Allah bukan di atas langit, enggak naik namanya. Nyerong. Ya. Nyamping. Ya, atau turun. Tapi ini naik. Hanya kepada Allah naik ucapan-ucapan yang ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu di atas, ya. bukan di selainnya. Wal mu'min thayyib fi aqwali wa amali wa af'ali wa husni taqarrubihi li rabbih. Orang mukmin itu adalah orang yang baik dalam perkataannya, perbuatannya, amalannya, dan baiknya pendekatan dia kepada Allah SWT, peribadahan dia kepada Allah SWT. Walihada yukol. Oleh karena itu dikatakan kepada orang yang beriman nanti di hari kiamat, tibbum fadkhuluha khalidin. Dalam surat Az-Zumar. Kalian adalah orang yang baik-baik. Maka masuklah kalian ke dalam sorga dan kalian kekal di dalamnya. Fattayibat. Allati ya'malu iman wa aqwalul iman adi kullu lillah. Yang baik-baik berupa perkataan keimanan, perbuatan keimanan. Jadi keimanan itu efek, itu wujudnya ada iman bentuknya perkataan, ada iman bentuknya perbuatan, ada iman bentuknya keyakinan. Itu namanya iman. Semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yubtagha biha illa wajhullah. Dan tidak diharapkan dengannya kecuali wajah Allah. Wallahu jalla wa ala thayyibun la yuqbalu illa thayyib. La yaqbalu illa thayyib. Allah Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa thayyib ismun min asmaillah. Thayyib itu salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa wadalun ala thayyib. Ala thayyib fi asma'ihi kulliha wa sifatihi wa afalihi. Ini menunjukkan Allah itu Maha baik di dalam semua nama-nama Allah, asma Allah, semua sifat-sifat Allah dan semua perbuatan Allah dan ketetapannya. Fasma'u kulluha thayyibah. Ya. Nama-nama Allah semuanya itu thayyibah. Baik. Perbuatan dan ketetapan Allah semuanya baik. Wa aqwaluhu kulluha thayyibah. Semua ucapan Allah juga baik. Ya. Tsumma ba'da hadza ta'zim wal iqrar wal khudu' lillah subhanahu wa ta'ala yusallim 'alan nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengikrarkan kebesaran Allah, ya. Kita ikrar berikrar segenap kebaikan, segenap pengagungan, segenap peribadahan, segenap kebaikan ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita mengucapkan salam. At-tahiyatu lillahi wassalawat wa thayyibat. Ya. Kemudian kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ayuhan nabi. Ya. Kita mengucapkan salam untuk nabi. Alaihi salatu wassalam. Alladhi innama urifa dinullah. Betapa besarnya jasa baginda Rasulullah SAW. Innama urifa dinullah. Orang tidak kenal agama ini. Orang tidak kenal tauhid. Orang tidak kenal sunnah. Orang tidak kenal sholat, zakat. Kecuali harus dengan wasitah. Siapa? Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tidak jelaskan kepada umatnya, tidak tahu kita. Gelap gulita sudah seperti orang-orang jahiliyah. Ya. Datang Rasulullah dijelaskan. Ini sholat seperti apa. Zakat seperti apa. Haji seperti apa. Beribadah kepada Allah seperti apa. Dzikir seperti apa. Baca Quran seperti apa. Jelas. Gamblang. Ya. Wa min tariqi lewat jalan Rasulullah. Fahuwal wasita bainallahu wa baina khalqi fi iblaghi dinihi. Rasulullah itu perantara antara kita dengan Allah dalam hal pengenalan agama ini. Ya, jadi perantara, ya kita tidak mungkin langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada masing-masing umatnya, enggak kan? Masing-masing manusia enggak. Allah berfirman ya langsung kepada Rasulullah atau lewat malaikat Jibril dan itu keseringannya. Perantara malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Itulah fungsinya iman dan fungsinya neraka dan sorga. Kalau langsung diajak bicara sama Allah tidak ada gunanya lagi sorga dan neraka. Semuanya sudah pasti masuk sorga. Ya kan? Nah, dikarenakan ada hijab, ada perantara namanya gaib, perkara yang gaib antara kita dengan Allah, antara kita dengan malaikat lewat perantaraan Rasulullah. Sehingga kita beriman. Kalau beriman masuk surga, kalau tidak beriman masuk neraka. Kalau mau langsung-langsung semua, berarti tidak ada gunanya surga dan neraka. Tidak ada gunanya ibadah lagi, semuanya pasti sudah beriman. Semuanya pasti sudah beriman. Makanya disitulah Allah memuji orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Keberadaan Allah itu gaib. Surga dan neraka itu gaib. Siksa kubur itu gaib. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama Allah sebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Ini. Ya, perkara yang gaib. Berimannya harus lewat perantaran Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah kabarkan surga dan neraka seperti ini. Ya. Rasulullah jelas pasti beriman. Lebih sempurna iman Rasulullah karena langsung diajak malaikat menuju Sidratul Muntaha. Diajak malaikat masuk surga, diajak malaikat melihat neraka. Ya, Rasulullah SAW kelebihan sehingga imannya jauh daripada iman kita. Ya, karena Rasulullah melihat dengan mata kepala. Ya, diajak berbicara langsung oleh Allah SWT. Walaupun tidak bisa melihat Allah langsung. Ya, Rasulullah tidak bisa melihat Allah langsung di Isra Mi'raj, di Mi'raj tidak bisa melihat nanti di hari kiamat. Allah berikan. Karena dimensi dunia kan beda dengan dimensi akhirat. Nah, itu maksudnya wasitah antara kita dengan Allah SWT. Dalam hal, jadi Rasulullah itu perantara antara kita dengan Allah. Benar, perantara dalam hal mengetahui syariat Allah. Bagaimana kita bertauhid, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat. Itu perantara, kalau tidak lewat Rasulullah, buta kita. Bukan perantara untuk beribadah. Ya. Jadikan Rasulullah SAW perantara dalam hal ibadah itu syirik. Minta kepada Rasulullah SAW, sampaikan hajat kita kepada Allah, itu syirik akbar namanya. Ya. Tawassul yang syirik. Ya, itu tidak dibenarkan. Kecuali kalau Rasulullah SAW masih hidup, bisa kita minta, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya seperti Abu Hurairah, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya supaya dia diberikan hidayah. Ya Rasulullah berdoa. Ya. Akhirnya ibunya Rasulullah diberi, ibunya Abu Hurairah dapat hidayah, masuk Islam. Ya? Ya Rasulullah, hafalan saya ini lemah. Ya Rasulullah, Abu Hurairah ngeluh, ini hafalan saya hafal hadis sekian banyak lewat-lewat terus. Kata Rasulullah SAW, sini, mana ridakmu, pakaianmu. Dibentangkan, dibacaan doa sama Rasulullah SAW, pakai lagi. Semenjak itu tidak pernah lagi lupa Abu Hurairah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doa. Iya, bisa kalau seperti itu. Ya Rasulullah sudah meninggal dunia, sehingga tertutup. Ya, tertutup untuk kita minta doakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawasul kita adalah dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Itu tawasul kita yang benar. Mengamalkan syariat Rasulullah SAW. Itu tawasul yang benar. Fawal wasita bainallahu baina khalqi fi iblaghi dinihi. Qad ballaghal balal mubin. Rasulullah telah menyampaikan syariat ini dengan terang benderang. Dengan sejelas-jelasnya. Wa nasal ummah, Rasulullah SAW telah memberikan pembelajaran, nasihat-nasihat dalam perkara agama. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, Rasulullah SAW telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Hatta atahul yakin, sampai apa? Atahul yakin maknanya sampai datang kepadanya keyakinan, maksudnya ke kematian. Bukan sampai datang yakin, oh kalau sudah yakin tidak perlu beribadah lagi. Sebagaimana orang-orang sufi yang zindiq berdalil dengan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Kalau sudah yakin, iling, wis. Ya, iling, yakin sama Allah, wis sudah enggak perlu ibadah lagi. Allah yang ngomong seperti itu kok. Sembahlah Tuhanmu sampai kepada datang kepadamu keyakinan. Itu Bahlul bin bodoh. Ya. Padahal dijelaskan maksudnya yakin itu adalah kematian. Kematian itu adalah perkara yang paling meyakinkan. Karena sehebat apapun ilmu dukun, sehebat apapun nyirokidul itu mati nanti. Atau sekarang mungkin sudah mati kali dia. Ya. Mungkin ada jin yang lain yang mengaku-ngaku sebagai nyirokidul atau yang semisalnya. Ya. Mati. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah SWT. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Nah, pasti akan mati, itu namanya keyakinan. Ya. Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk beribadah sampai datangnya hal yang sangat meyakinkan. Apa dia? Kematian. Ya. Allah berfirman, innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau wahai Rasul pasti mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum, dan mereka juga mati. Iya. Untuk mempersiapkan kematian, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma taraka khairan illa dalal umma alaih. Tidak ada kebaikan yang Rasulullah SAW simpen, itu tidak ada. Simpen. Ya. Khusus untuk orang-orang Syiah saja. Ya kan? Orang sunnah, Rasulullah tidak kasih tahu. Ya berarti menuduh Rasulullah pengkhianat. Ya kan? Orang-orang, ini Al-Quran ini cuman untuk kalangan Ahlul Bait saja. Ya Allah. Coba di mana cara berpikirnya? Otaknya tuh kemana? Ya kan? Berarti menuduh Malaikat Jibril dan Rasulullah berkhianat. Kalau begitu ngapain masuk Islam? Nabinya dan malaikatnya pengkhianat. Ya kan? Kan risalah ini untuk semua umat. Namanya juga Nabi akhir zaman. Ya. Bukan cuma untuk kalangan Ahlul Bait saja. Enggak, untuk Ahlul Bait dan untuk selain Ahlul Bait. Al-Quran dan syariatnya. Ya. Ma taraka khairan illa lil umma alaihi wa la syarran illa hadzaraha minhu. Tidak ada keburukan pasti Rasulullah perintahkan untuk menjauhinya, ditahdir sama Rasulullah SAW, diperingatkan umat. Kebaikan semuanya dikabarkan. Jadi kalau sekiranya ada kebaikan bukan bersumber dari Rasulullah SAW, buang ke sampah. Ya. Oh ini baik. Mana Pak Yai, mana hadisnya, mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya? Oh memang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, itu dari mana? Ya. Ada kebaikan kok bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Ini ibadah, ini ritual. Ya, tapi ternyata sumbernya enggak jelas. Wangsitnya entah dari mana, ini mimpi, mbah ini mimpi, mbah itu. Terus mbah ini mimpi dapat dari mbah mimpi yang sebelumnya mimpi lagi. Ya, enggak habis-habis. Jadi hidupnya cuma penuh dengan mimpi aja. Mimpi sampai sekarang belum bangun. Ya. Tapi harus jelas ayatnya mana. Islam itu Al-Qur'an dan Sunnah. Jelas, enak kan? Jelas. Tidak ada kalau ilmu ini cuma di untuk wali ini saja, yang lain belum sampai kamu ilmunya. Enggak, sampai diberikan kesempatan. Ilmu Rasulullah SAW diberikan kesempatan. Tidak ada batasannya. Ini tidak boleh. Kasta kita lebih mulia tidak boleh diserahkan. Tidak boleh. Semuanya sama. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan takwa itu tidak mungkin didapat kecuali dengan ilmu dan amal. Ilmu tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Semuanya. Rasulullah menjelaskan. Semuanya kebaikan. Bahkan semua nabi seperti itu. Ma min nabiyyin illa wa yuhadziru la syarrin ma ya'lamu lahum wa yu'allim al khair ma ya'lamu lahum. Tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti menjelaskan semua kebaikan yang dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ini khusus untuk ini, tidak ada, semuanya. Sebaliknya, tidak ada keburukan yang diketahui oleh nabi pasti sudah disampaikan kepada umatnya. Ya. Itu jelas. Sifat nabi kan harus seperti itu. Fa yuqal assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maka kita ucapkan setelah attahiyatulillah wassalawat wattaibat, itu kita ucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wadil kalimat talata kulwa dua lin nabi. Ini kalimat tiga, ya, ini kita mendoakan kepada Allah untuk nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi. Yang pertama, assalamu alayka ayuhan nabi. Yang kedua, wa rahmatullah. Yang ketiga, wa barakatuhu. Ini doa. kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yud'a lahu la yud'a min dunillah. Dan orang yang didoakan untuknya, ya, jadi kan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan untuk Rasulullah, memberikan rahmatnya kepada Rasulullah, memberikan keberkahannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca selawat, apa bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, ya kan? Ya Allah, itu kan bukan ya Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, ya. Salli, ya, salli itu selawat nanti akan dijelaskan rinciannya. Nanti daripada saya jelaskan berulang-ulang nanti. Selawat itu maknanya ada selawat dari Allah, ada selawat dari malaikat, ada selawat dari hambanya. Nanti akan datang penjelasannya insya Allah. Ya. Jadi ini kita mendoakan kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang didoakan untuknya itu tidak dimintai doa. Paham? Ya, kita kan berdoa kebaikan untuk Rasulullah lewat salawat dan salam. Ya. Ya. Ini tidak boleh kita minta kepada Rasulullah. Kita minta kepada Allah. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min adillati tauhid, dan ini bukti tauhid. Dalilnya tauhid. Ammas salam, adapun salam, fa huwa du'aun bis salamati wal afiyah. Jadi kita mengucapkan dalam salat assalamu alayka ayuhan nabi. Semoga salam untukmu wahai nabi. Maksudnya apa? Maksudnya kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan dan afiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun rahmat, ya. Wa rahmatullah. Ya. Rahmat dan semoga rahmat Allah menghampirimu wahai Rasulullah. Ya, kita kan berdoa ya Allah, rahmatilah Rasulullah. Ya Allah, berikanlah salam kepada Rasulullah. Nah, ini doa bil fauz, doa dari hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan Rasulullah kesuksesan, keberuntungan dengan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allati khassa biha ibadahul muttaqin wa auliya al muqarrabin. Yang Allah khususkan rahmat ini bagi hamba-hamba yang bertakwa dan wali-wali yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ahzab ayat 43 Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah terhadap kaum mukminin ini penuh kasih dan sayang. Dengan apa? Ya dengan rahmatnya. Allah dikatakan pengasih dan penyayang karena rahmatnya. Allah merahmati, apa kalau tidak ada rahmat? Allah merahmati karena Allah memiliki sifat rahmat. Terhadap siapa? Terhadap kaum mukminin. Makanya ini kan luar biasa. Berarti apa? Kalau sekiranya Allah sendiri, kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri plus umat-umatnya plus malaikat mendoakan kebaikan untuk Rasulullah, ya kan berarti Allah kan semakin menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin merahmati Rasulullah sallam, semakin besar, sehingga jadilah Rasulullah sallam makhluk yang paling disayang oleh Allah. Iya kan? Bermiliar-miliar manusia mendoakan rahmat kepada Allah untuk Rasulullah. Iya kan? Ya kita siapa yang mendoakan rahmat untuk kita? Ya. Itu pun kalau ada yang ingat. Kalau ada yang ingat, lihat kalau saya bin Bas, semua orang rahimahullah, rahimahullah, semoga Allah menyayanginya, semoga Allah merahmati beliau. Ya. Makanya timbulkan kebaikan supaya ada yang ingat. Makanya kenapa Rasulullah katakan anak yang soleh? Karena yang paling ingat kebaikan orang tuanya anak. Ya. Kalau sekiranya anaknya saja udah enggak ingat, apalagi orang lain. Itu maksudnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikannya kepada umatnya sangat berlebih, sehingga umatnya selalu ingat akan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus lebih besar cinta kita kepada Rasulullah daripada cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, atau bahkan kepada diri kita sendiri. Apapun kita harus korbankan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Wa ammal barakah, itu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Apa itu barakah? Barakah itu annama wa ziyadatu fil khairi wal fadli. Wah, ini luar biasa. Semakin lengkap dan komplit untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi enggak sembarangan kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu makna yang luar biasa luas, samudra yang tidak bertepi kalau dibahas maknanya. Jadi ucapkanlah dengan serius, dengan sungguh-sungguh tatkala kita mengucapkan salam, dan balaslah dengan serius dan sungguh-sungguh tatkala kita menjawab salam. Ya kan, kita ini lagi berdoa, mendoakan segenap kaum muslimin. Nah, di dalam sholat kita mendoakan untuk Rasulullah. Salam, rahmat, dan keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu tumbuh dan bertambah dalam hal kebaikan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan wa barakatuhu, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu, keberkahan dari Allah semoga senantiasa teruntuk padamu. Tercurah kepadamu. Semoga keberkahan dari Allah tercurah kepada, artinya semoga Allah memberkahimu ya selama-lamanya. Artinya ini menambah kebaikan, kebaikan dan keutamaan Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling afdal di dunia dan akhirat. Ya, di dunia dan akhirat. Di dunia saja yang paling afdal, apalagi nanti di akhirat. Ya, teruskan kita mengucapkan ini. Setiap orang muslim yang sholat pasti baca tasyahud. Ya. Pasti baca assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu maksudnya. Ya. Dan itu diresapi, dinikmati. Ya, dinikmati. Fa yukhassu awalan wahdahu alaihi salatu wassalam bi hadha as-salam at-tam al-kamil. Awalnya kita khususkan untuk Rasulullah sallam. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tsumma yulqas salam ala ummin, kemudian diucapkan salam untuk segenap kaum mukminin. Ya kan? Kita ucapkan di situ assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kemudian kita tambahi assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya kan? Seperti itu ucapannya kan ketika tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Wa hadha taslimul am yatanawal kull abdin salih. Semoga keselamatan untuk kita semua. Ya, pertama untuk Rasulullah spesifik. Sekarang untuk segenap kaum mukminin yang soleh, segenap hamba-hamba Allah yang soleh. Ini mencakup ucapan keselamatan. Semoga Allah memberikan keselamatan dan perlindungan kepada segenap kita dan segenap kaum yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh. Wakarkan bil amr yaqulun. Awalnya sebelum disyariatkan bacaan tahiyat seperti ini, para sahabat itu kalau di dalam tasyahud assalamu ala rasulillah, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Umar bin Khattab, assalamu ala Utsman, assalamu ala Ali, assalamu ala Khadijah, assalam kepanjangan, enggak habis-habis sahabat berapa ratus ribu. Ya kan, kepanjangan. Nah, fatatul, jadi panjang. Wa ma atul ya la yastaqsi kullaman yurid ayusallim alaih. Saking panjangnya, ya kan tidak sanggup kita dalam satu sholat berapa jam kalau kita sebutkan satu-satu orang-orang yang sholat. Ya. Nah, fa arsadahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan petunjuk. Jangan lagi seperti itu. Illa ayyatruku dalik. Rasulullah berikan petunjuk. Tinggalkan salam seperti itu. Itu bertele-tele dan tidak komplit. Yang komplit seperti apa? Ayyakulu hadzal kalamul jami'. Perintahkan kepada sahabat mengucapkan perkataan yang komplit ini. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Sudah lengkap. Ya, ada Abu Bakarnya, ada Umarnya, ada Utsman, ada Ali, ada malaikat, ada lengkap. Kecuali setan dan pengikutnya. Tidak masuk. Iya. Wa annahum idza qalu fa innahu yasma'u kullu mu'min wa kullu 'abdin shalih. Kalau seorang mukmin mengucapkan yang demikian, maka akan mencakup salam tersebut terhadap setiap mukmin dan setiap hamba Allah yang soleh. Fan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, kunna naqul. Kami dulu biasa, para sahabat Rasulullah, itu mengucapkan tahiyat di dalam sholat. Kemudian wanusami, ya. Kemudian kami menyebut nama, wusallim ba'duna ala ba'd, menyebut nama satu persatu masing-masing yang lain. Jadi kalau Abu Bakar menyebut Umar, Umar menyebut Abu Bakar, ya seperti itu, saling seperti itu. Fasami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mendengar, benar, enggak salah, tapi kan kurang lengkap. Nggak habis-habis sholat cuma mengucapkan salam kepada satu-satu orang-orang yang soleh. Kalau malaikat aja, malaikat Jibril, malaikat ini, malaikat ini, kan panjang. Ya, para nabi aja, nabi ini, nabi ini, nabi ini, kan panjang. Belum lagi sahabat, berapa macam. Ya, Rasulullah kasih, ajarkan kepada sahabat perkataan yang lengkap, mencakup, pas, pendek. Tapi mencakup semuanya. Ucapkanlah, kata Rasulullah, attahiyatulillah wassalawat wa ta'ibat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa innakum idza fa'altum dzalik, kalau kalian sudah mengucapkan yang seperti itu. Faqad sallamtum, kalian berarti telah mengucapkan salam, mendoakan agar Allah memberikan keselamatan, perlindungan kepada ala kulli abdin saleh, terhadap hamba-hamba Allah yang soleh, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yang di langit, malaikat-malaikat Allah SWT. Yang di bumi, ya, para nabi dan para wali Allah SWT. Wahada du'a'un li ibadillah salihin. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ditekankan lagi, walladzi yud'a lahu la yud'a min dunillah. Ya. Orang yang kita sampaikan doa dan permohonan kepada Allah untuk kebaikannya, tidak dimintain doa. Ya kan, kita menyampaikan doa kepada Allah, Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada malaikat Jibril dan semuanya itu, ya kan termasuk hamba-hamba Allah yang soleh kan? Iya termasuk. Ini kan kita berdoa kepada Allah untuk kebaikannya, kemuliaannya, walaupun sudah mulia, ditambah lagi kemuliaannya, walaupun mungkin kemuliaan yang kita mohonkan kepada Allah tidak seberapa dibandingkan yang ada sebelumnya. Tapi ada kita punya andil di situ. Nah yang seperti itu kita tidak boleh minta kepadanya. Kan lucu, orang kita mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada segenap hamba Allah yang soleh, ya, kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para wali, kepada para malaikat. Loh, kok kita minta kepada malaikat? Kita berdoa kepada nabi, kita minta kepada wali, kan salah total. hilang akal sama sekali. Tidak mau berpikir sejenak saja. Iya ya. Jadi Islam itu mengajarkan untuk berakal. Pikir, oh iya ya. Kalau sekiranya kita berdoa kepada Allah untuk kebaikannya, masa kita minta kepada dia? Orang kita sendiri mendoakan kepada Allah untuk kebaikannya. Kok kita minta kepada dia? Ya kan? Berarti cara berpikir itu sudah terbalik-balik. Sudah rusak. Otaknya sudah rusak. Seperti itu. Wa hadza min barahin tauhid. Ini bukti tauhid. Itu dalilnya. Kita ajak seperti ini. Jadi dalilnya untuk menghujat orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, yang berdoa kepada wali-wali, kepada kuburan-kuburan ini. Loh, coba baca tahiyat. Baca tahiyat. Ya, tahiyatulillah wassalawatu thayyibat assalamu alayka yuhan nabi. Orang tua berkata, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh kamu berdoa kepada Allah agar memberikan kebaikan kepada orang-orang soleh. Orang soleh termasuk para wali, termasuk para nabi. Kamu minta kepada Allah untuk kebaikan mereka. Bagaimana kamu minta kepada mereka? Ya kan, kalau mau berpikir sedikit saja dengan akal yang sedikit, IQ-nya tidak perlu sampai 170 aja udah bisa itu. Iya. Tapi Allah butakan mata hati. Itu yang sangat ngeri. Wah, pokoknya ini kami sudah diajarin sama. Wah, pokoknya kami tidak mau dengar dalil-dalil tauhid. Ya. Sudah terlalu enak syirik itu. Ya kan, na'udzubillah. Walaupun dinamakan dengan ibadah juga. Ya, kita istirahat dulu. Kita lanjutkan ba'da maghrib. Ya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.